والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو utawi Gusti Allah sing nurunno Quran menika iku Allah Gusti Allah alladzi la ilaha illahu kang ora ana pangeran illahu kejaba Allah dhewe man alimul ghaibi kang pirsa barang kang samar wasyahadati lan barang kang nyata huwa utawi Allah iku ar-rahmanu kang welas ar-rahimu kang moho asih huwa utawi Gusti Allah iku Allah Gusti Allah alladzi la ilaha illahu kang ora ana pangeran illahu kejaba Allah dhewe Al-Malikul Kudus, kang nguasani, kang ratoni, sing maha kuasa, Al-Kudus, sang moho suci, Assalamu, kang andweni selamat sejahtera. Sing maha damai, Al-Mu'minu, Al-mu'minu sing paring aman, al-muhaiminu sing ngawasi, al-azizu sing moho menang, al-jabbaru sing moho waseso, al-mutakabbiru kang moho agung, subhanallah, moho suci Allah amma, saking barang, yusrikuna kang podo nyekuto ake ya wong-wong. Huwa utai Gusti Allah, iku Allahu, Gusti Allah al-Khaliku sing nitahake, al-Bari'u sing dadekake, al-Musawwiru, kang rupaake sing membentuk, lahu iku kedue Allah, al-Asma'ul Husna utai piro-piro asma kang bagus, yusabbihu, nuceake lahu marang Allah, apa ma barang, Fis samawati kang ana ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi wa huwa utai Gusti Allah iku al azizu zat kang moho menang al hakimu tur wicaksana awake dhewe niku rawe paling gedhe gunung mulane Allah niku wallahu a'lam bisawab damel tulodo contoh amsal ke gunung awake dhewe sing paling roh sing barang sing gedhe niku gunung padahal gunung niku termasuk teng bumi sing lembut niku wau manusa-manusa niku sing delok gunung kaya semono gedhe niki ambek niku cuwilike sepira. Elingan dawuh Allah yarham Kyai Khalil Bisri niku. Nek gak iso mbayangno gedhe niku Gusti Allah nalika sembahyang Allahu Akbar. Yo bayangno cilikmu. Nek Allah gedhe dhewe gak iso, Gusti kula cilik banget. Bayangno cilike awake dhewe. Niki niku kata sing wong bayangno Gusti Allah niku malah dibayangno kaya ndikne yo. Kok ndikne muring-muring, wah iki Gusti Allah gak seneng iki muring-muring. Nek ndikne gregeten, iki Gusti Allah gregeten iki. Rumangsane piye? Gusti Allah iku alladzi la ilaha illahu. Ora ana pangeran kejaba Gusti Allah dhewe. Kaon. Gusti Allah iku pirsa sing gaib, pirsa sing nyata, pirsa sing ora ketok. Manusa niki ngertine sing ketok mata tok. Ora ngerti dibalik yang ketok tidak ngerti. Angger ana wong elek mesti elek selawase. Niku manusa, mergo ketok elek. Padahal nek jerone apik sing ngerti sapa? Sing ngerti mak Gusti Allah. Ngono wong ketoke kaya mukmin tapi munafik. Sing ngerti nek Gusti Allah tok, manusa ora roh. Mulane awake dhewe ora kena nuduh-nuduh wong munafik mergo awake dhewe ora ngerti sing jero gak ngerti yo. Ngertine njaba tok. Ketoke salat, ketoke sembahyang, ketoke ning masjid. Nah, iki mesti mukmin. Ketoke rupane kok elek munafik. Yo gak kena. Sing pirsa Gusti Allah tok. Niki awake dhewe di elingake malih Gusti Allah kuwi pangeran satu-satunya alladzi la ilaha illahu. Pangeran-pangeran liyane ora ana. Sing ana mok Gusti Allah. Rumiyin iku saking bodhone wong nggawe brahala disembah-sembah dhewe. Nang brahalane kalah mbek dikne kok dikne nyembah. Wong tuh gawe-gawe dhewe kok disembah. Iki aneh pinak ajaib. Apa meneh dikne ngerti sing nyata. Brahalane sing nyata ae ra roh apa meneh sing gaib. Mung watu bloko-bloko iku. Disembah. Huwa Ar-Rahman. Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Awake dhewe niku ping pira muni bismillahirrahmanirrahim niki? Mestine awake dhewe bolak-balik muni bismillahirrahmanirrahim. Mbok apa kebleberan rahmate Gusti Allah ngono. Gusti Allah menika nggadahi welas asih rahmat menika 100. Nyaman bayangake iki. Jadi sampai lampun bayangake Gusti Allah niku wajeme gak karu-karuan. Kaya anu kaya ustad kaya mboten. Gusti Allah menika welas asih 100. Nggih, niki sampean gambarake. Welas asih Gusti Allah niku 100 sing siji dibagi welas asih mbok nggone anak. Welas asih bojo karo bojo. Welas asih kakak nggone adik. Welas asih mbah nggone putu. Welas asih jaran karo napa belo. Welas asih pitik karo kutuk. Dibagi siji niki, dibagi niku sedaya. Sing 99 niku diagem Allah piyambak. Sampeyan saged bayang. welas asih. Ampun sampean bandingake kalih welas asih sampean kalih bojo sampean, kalih mbok tengene anak mon mboten nonton apa-apane. Tenan apa-apane. Mung 99 dibanding 1 dibagi wong semulake termasuk jaran ning gone bule babon tengene kutuk. Bebek ning gone meli. Sampean nate nggodok kutuk sampean diteladung babon sampean. Sampean nggodho anake banyak disosor sampean. Mergo napa? Kasih sayang. Ya Gusti Allah niku 99. Berarti nek ana sing meden-medeni wong mukmin niku salah besar. Sing mbok meden-medeni iku wong sing kafir lho. Meden-medeni neraka, aja ngantek nglakoni dosa, aja ngantek nglawan Gusti angkut ing neraka. Nek wong mukmin wis salat wis sami mbok meden-medeni ora apa. Masamu Gusti Allah ku dapurmu apa ya. La ilaha pengirane ora ana kejaba Gusti Allah kok. Welas asih luar biasa. Huwar Rahman Ar-Rahim. Welase mboten tiyang mukmin tok Gusti Allah niku. Wong sing ora mukmin niku lho diwelasi. Buktine lho urip enak kepenak kabeh ngono ning donya kok. Sareh ning kuning kono nekne digraji ndase. Ning kene dienak-enakna ben dienak-enak. Lha sih kurang apa Gusti Allah apike ngono. Terus sih ngonten dikirim utusan-utusan nggo ngandani wong supaya padha iman kabeh, supaya ora entuk bagian neraka tapi kabeh entuk bagian swarga. Pun ngoten sing terakhir diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menusa sing ngasih menusa, menusa sing ngerti menusa, menusa sing memanusiakan menusa, menusa sing sayang karo menusa. Pun welase Gusti Allah ini luar biasa. Kanjeng Nabi diutus dengan agama yang mudah, ora kangelan. Nek perintah diambil-ambili sak mampumu. Aku nek tak perintah ning ngene awakmu lakono sak mampumu. Niki enteng banget ta. Niki welas asih Gusti Allah nurunake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho sak niki kok ana sing dapure mau ngono tok wejeme ra karuan karo. Karo manusa niku. Gusti Allah niku sayange karo manusa ngantek ngutus menuso, sing paling menuso Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwar Rahman, Huwar Rahim. Awake dhewe bolak-balik muni Bismillahirrahmanirrahim. Emeh dahar Bismillahirrahmanirrahim. Meh ngunjuk Bismillahirrahmanirrahim. Kaya emut awake dhewe ini. Iku dahar niku sampean muni Bismillahirrahmanirrahim. Kelingan melas asih. Las asih Gusti Allah ya Allah. Aku diparingi kaya ngene iki. Iki sego iki kon biasa. Jarene kok paring. Kok beras, beras kok ndi? Beras kok paring. Sampai nalika dahar napa tau kelingan Pak Tani sing nandur pari. Telap-telap. Orang mikir blas rekasane Pak Tani niku, mulai esuk kepanasan. Nyebok-nyebok ning gone sawah. Kadang-kadang didisiki tikus. Lungun wong dhuwuran niku sing ngatur macem-macem niku. Lha kok gak mikir nalika mangan niku lho gak mikir petani gumun aku. Kok isih larang ae pupuk ibarat itu. Jadi kudu mesti di kei kemudahan-kemudahan lho iki sing makna kowe mangan niku lho. Kasih sayangi Gusti Allah melewati petani. Nek petani purik, aku timbangane gak diopeni ngene. Gak dirusi wis rasah anu aku wis ora usah nandur pari aku. Wis nandur teloe tak pangan-pangan dhewe. Buar dhuwit ndok. Jadi kasih sayangi Gusti Allah ini kita bawa terus supaya neresep tengini mana ya awake dhewe. Dadi awake dhewe nggih gadah welas asih kalian kawula-kawulane Gusti Allah Taala. Ana wong kok gak duwe welas asih ning gune kawula-kawulane Gusti Allah, iku jane rumangsa kawulane Gusti Allah apa ora? Nggih. Kula nyawang wong oyok-oyokan ngambung Hajar Aswad niku. Iku wong iku piye karepe ngono, karepe piye? Ku arep nyenengno Gusti Allah. Kok kawulane Gusti Allah disikuti kanan kiwa. Iku gak nyikat-nyikun. Arep ngambung Hajar Aswad nak nyikut rene juga mriki. Koyok berjuang fisabilillah. Di rumangsane sapa sing disikuti iku sapa? Iku padha-padha tamune Gusti Allah. Padha-padha wong mukmin. Dulure. Long arep nyenengno Gusti Allah kok kawulane Gusti Allah mbok sikuti kiwa nengen. Senenge ra karo gelasar kalpungan ngono. Ya Allah. Lah ora usah Gusti Allah. Aku arep nyenengno aku anakku mbok sikuti ya tak dopak kowe ya model. Iku dadi mestine wong mukmin sing maca Quran menika kebleberan welas asih Gusti Allah Taala. Ora namung nyawang kawulane Gusti Allah sing padha-padha manusa, tapi ndelok alam semesta ya welas asih. Ora ana udan, ora ana angin, wit-witan mbok pacok iku lah apa? Gak nduwe ya. Niku sing babati alas ngantek Indonesia termasuk hutan terhebat di dunia, ngantek sakniki terhebat asape niku. Wong gak duwe welas asih. Ora duwe welas asih karo padha-padha, ora duwe welas asih karo alam semesta. Mok mikirno waduke to. Pinten mboten atusan hektar niku. Ribuan hektar. Diparingi Gusti Allah walas yang terhebat di dunia dirusak. Dirusak. Saking murkane wong, saking murkane wong. Dik niku ya wis mangan ya wis cukup, ngombe wis cukup, papan wis cukup, kendaraan wis cukup, apa-apa wis cukup. Mbabati alas iku arepe piye? Gak diwelas asih. Kalian mesti gak tahu bismillah iku. Tahu gak tahu bismillah, utawa nek maca bismillah ora dihayati maknane. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Di bulan baleni supaya awake dhewe mboten lali. Gusti Allah itulah satu-satunya pangeran. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Wis ora ana pangeran kejaba ya Gusti Allah iku tok. Sing diwedeni ya Gusti Allah tok. Muni Gusti Allah pangeranku, tapi sing dinut ora Gusti Allah. Niku jenenge sak niki-niki Gusti Allah ngelarang, terus kepentingane ngongkon Iku yo dhisikno kepentingan. Jarine pangerane Gusti Allah. Pangerane Gusti Allah. Nene, salat. Iki wis diundangke salat, hayya 'alas shalah. Jadi ini lagi tenis karo bose. Kulungu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masjid. Ayo salat. Ini bose. Satu set lagi ya Dik ya. Iya Pak. Sak set neh kono wis salat. Jumatane wis mulai ini sih sak set neh. Mergo wedi bose ora wedi Gusti Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Diundang-undang as-shalatu khairum minan naum. Digugah-gugah. Subuh. Arep mingket dikekep karo bojone. Nalakang adem-adem ini, kangkang. Srasida, ya iya sih, ya wis. Pisan pisan ngodu ngono. Gusti Allah dikalahno ambekan bojo. Ana duit pirang-pirang ning nggone amplop. Sogokan wis dikandani gak pareng Gusti Allah gak pareng. Halah ngono. Ngalahno peng Gusti Allah. Padahal Gusti Allah niku pangeran santun. La ilaha illahu. Niki nek jenengan cekeli kangge prinsip hidup jenengan la ilaha illahu. La ilaha illallah niki jenengan niku urip niku enak banget. Sing jenenge wong merdeka, semerdeka-merdekane niku nek sampean saged nerapno la ilaha illallah dalam prinsip hidup. Pokoke dilarang Gusti Allah ora wong iku pangeranku satu-satunya. Dimingi-mingi nek Gusti Allah gak pareng enggak aku. Diweden-wedeni nek ora Gusti Allah sing aku ora wedi. Wah niku kepenak. Niki pun kula praktekake. Kula niku nulis napa mawon ora peduli. Apa jare kritikus, apa jarene teori-teori. Batin kula teori-teori iku gaweane manusa ae kok. Teori gaweane manusa. Pokoke Gusti Allah gak ngelarang aku nulis apa ae. Wah iku jenenge ora puisi. Ora puisi lah. Ikuran wes ora peduli. Akhire buku kula niku wadah ora karuan nulis buku pirang-pirang. Mergo ora peduli kula. Gambar alip payu 50 juta. Alip tok blok-blok niku. Sampeyan kepengin roh gambar kula niki sampeyan mara teng kene tokoh anapa ekonomi niku. Tantri abeng dipasang teng kantor iki ambae. Iki ambae tembas teng 50 itu. Senajan sak peser pun kula mboten nampa. Kula serahno sing mamerno wis kono pek. Gak butuh aku wong. Ngono ora jarak aku. Alip. Wah, dibakas wong ini bagaimana ini? Oh, lukisan ini mengikuti apa namanya aliran rasionalis apa ekspresionis apa impresionis wah is kabeh suara ismo itu naturalis apa abstrak apa ora kabeh apa sak karepku dhewe lho wong niku di mano namehanu iki kudu nek cara apa ekspresionisme itu begini, kalau dadaisme itu begini, kalau surrealisme itu begini, nunggu ngono kan kalau gambar itu ada ilmu anu bidang, jadi kalau gambar anu ini pernah nih di sini komposisinya harus begini begini begini. Alah aku nggak Gusti Allah gak ngelarang gak ubah sembuh. Wah saat ini tambah ono sing nawani pameran barang tengene Jakarta mereka dimaksa-maksa kula kan pameran. Yung gambar orang jarak kok kon pameran. La ilaha illallah. Aliran mboten kula peduli angger apa meneh kok cet kuas ngongkon kudu ngene ngono cet iki kudu ngene alah pun. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Niku konsep kula berkarya barang niku nggih la ilaha illallah. Wah, enak era karuan. Bebas. Ora gadah duit. Mboten. Dikne muni aja wehno. Tambah tak wehno. Kowe arep njajah aku lah apa? Ora apa-apa aku. Diapurmu ngono ae. Nek suwek ya ora payu, Dik. Arep ngatur-ngatur aku ora. Mbake ngongkon-ngongkon medit barang itu, tambah kula godhog ya mbake. Kapok rene. Ya mbake sini ku wong kadang-kadang wong niku muni la ilaha illallah tapi sing dinut niku sing ora-ora. Padahal Al-Malikul Qudus, Gusti Allah satu-satunya Tuhan itu sing maha menguasai semuanya, semuanya. Sing gak ada ini, nopo mawon Gusti Allah Ta'ala. Itu sampai nek njaluk kalau liyane Gusti Allah ya salah. Ini gak ada ini Gusti Allah kabeh. Nah sampean niku kawulane Gusti Allah. Kok kuwatir niku lah nopo. Kok sampean kawulane zat sing maha nguasani segala macam. Kekhawatiran sampean niku sing marakna sampean mboten maju niku mergo kekhawatiran. Merasa duwe pangeran kaya ngono hebate cengingas-cengingis. Al-Qudus, Gusti Allah Maha Suci. Maha Suci. Kudus maha Maha Suci. Assalam Maha Damai. Salam menika memberi keselamatan, sing memberi kedamaian. Awake dhewe niki mbok paham mbok ora maknane salam niku. Gawene bolak-balik assalamualaikum. Gawene ndonga Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Ngerti apa ora maknane niki? Ana kedamaian kok diusik, kok ora seneng damai. Wong Kanjeng Nabi ndawuhi ufsus salam. Tebarkan salam. Iki maksudnya ora kok mau selamat pagi, selamat siang, selamat sore mboten. Ufsus salam, tebarkan kedamaian. Aja tebarkan kerusuhan, aja tebarkan permusuhan, aja tebarkan kebencian. Ufsus salam, tebarkan kedamaian. Paya damai, Gusti Allah Maha Damai. Al-Mu'minu, sing memberi aman. Al-Muhaimin, sing melindungi, sing ngawasi. Al-Aziz, sing moho menang. Sopo air, orang lawan. Al-Jabbar, Al-Mutabakbir. Jadi, nek ngantek wong ngantek nyekutokno Gusti Allah karo watu, Gusti Allah karo geni, Gusti Allah karo awake dhewe, niku wis keterlaluan. Subhanallah amma yusyrikun. Gusti Allah kaya ngono hebate kok. Sing nitahake ya Gusti Allah, sing menciptakan Gusti Allah, sing membentuk orang tapi sementeng katanya. Sampai ngulik pelukis yang paling ahli, sampai kan ngelukis menu gambare rai ini wong. Seakai-akai. Mangke yang baik lagi 10 niku pun member karo sing pertama. Ini jajal. Gambar wong kok seping 10 gambare wong. Sing beda-beda ya. Nggih. Iku sing ke-10 iku member sing pertama. Nah, niki banding no, titahe Gusti Allah pemene miliat niku ora ono sing padha blas. Padha peseke tapi beda. Ono sing pesek manis, ono sing pesek elek. Bangir ya ono sing bangir apik, ono sing bangir elek. Niku semunake gak ono sing padha. Bahkan sing kembar pun sing jare ini kembar niku ora padha. Ono bedane. Niku Gusti Allah, ya Allah, Al-Jabbar, Al-Khalikul, Al-Musawwir, bentuk orang. Ono sing ireng, ono sing biru. Ono sing biru, tiang Senegal ini biru. Saking irenge antek biru. Ono sing biru, irenge ora pati ireng kaya wong Sudan. Ono sing kaya awake dhewe, sawo bosok ngene. Ono sing kuning kaya Cina, Jepang barang niku Korea. Ono sing putih bule niku kaya wong Eropa. Ono sing abang kaya wong Indian. Masya Allah, berbagai macam sing nitahake Al-Khaliqul Bari'u Al-Musawwir Gusti Allah Taala. Gusti Allah Taala kagungan Asmaul Husna sing kita ngertos menika sangang dosa songo menika Asmaul Husna niku sampean napal niku sampean mboten usah njaluk ijazah donga liyane. Biyen Allah yarham Kiai Bisri Mustofa niku bapak kula jaman anyar-anyaran urip biasane anyaran-anyaran urip berumah tangga dek santri niku biasane rodok lara kabeh niku. Lho nek sekolahan ngoten langsung ngelamar penggawean langsung wes gaji pokok semene ngoten mawon. Nek santri niku ya pemenes santri ndang gak duwe sawah gak duwe apa. Niku nyambut kene napa cah. Niku segala macam gawean bapak kula niku nate dadi tukang kulit niku kancane niku Mbah Daiman niku gang kulit sawah niku. Jadi gawe mahfadzah. Mahfadzah niku ada kitab. Gawe sabuk mongsane ngoten. Terus kayu-kayunan. Kayu-kayunan niku ndamel tulisan Nawaitul Itikaf. Niku nek ngene masjid-masjid Rembang sing kuna-kuna terus wonten tulisan Nawaitul Itikaf niku gaweane bapak kula Allah yarham kiye bisri. Lah kangge ikhtiar batin niku bapak kula senengane sowan Mbah Dungklo, Mbah Ma'ruf Dungklo Kediri niku. Niku biyen sing terkenal waliullah niku Mbah Dungklo. Dungane mandi sing gawe ne wong moro niku mesti njaluk donga. Lha saking seringe Abah sowan Mbah Ma'ruf niku ngantek Mbah Ma'ruf niku hafal Rembang iki Rembang entek dongaku mbok kuras kowe. Dongaku entek mbok kuras. Wis iki akeh iki kowe njaluk apa wae wis ora usah njaluk jasa apa-apa. Iki paringi Asmaul Husna. Iki lengkap kap men. Kowe kok awakmu rumangsa kotor maca ya kudus ya kudus ya kudus. Wene. Pengen sukeh ya goniu, ya goniu, ya goniu terus aja goniu. Nek kowe rumangsa lemes awakmu, ya kowiu ya matin, ya kowiu ya matin, ya kowiu ya matin. Nek kepengin rezekimu bancar, ya rezaku, ya rezaku, ya rezaku, ya rezak. Nek kowe kepengin cerdas, ya fatahu, ya alim, ya fatahu, ya alim. Sopo ae ana kabeh ning kono. Kepengin menang, ya aziz, ya aziz, ya aziz. Mbah nek menang pilkada mbah niki. Wah niku dua malakan nggak abah niku. Wonten sing ya syakur niku favorite abah niku ya syakur. Ya syakur niku kan syukur niku nambahi nikmat, nambahi anugerah. Maca ya syakur niku dijazahke teng pundi-pundi niku ya syakur ping 1000. Kumbien niku putrane abah sing pertama niku Kyai Khalil niku dipondhokno ning ngene Mekah tapi ora disangoni. Cul bloko-bloko niku kaji terus leren pon. Jadi Kyai Khalil niku blas ora disangoni apa-apa. Jadi dintekno sik niku pakaiane anu sampe sak kopere entek kabeh didoli. Pun bar niku leles-leles semangka. Dari niku nek bakul semangka, bakul buah-buahan niku semangka sing wis ra kanggo dibuak. Kalih ki ambake mbembo dinggo bal-balan. Nek wis adoh dikrokoti ngoten. Yo Kyai Khalil mesake nanti mondok tenan. Ora di Masya Allah, rekoso. Kula akhir koso tapi wadah, iku ngantek leles. Nek ora niku garse niki dikeki niku. Napa kurma sing buahan-buahan niku tuemplekno ning kene garis terus sila teng kene ngarepe masjid laler pirang-pirang. Ayo wong do nguncali duit receh-receh ini. Terus mboten tahan kulungu berita ngoten abah kula pesah teng mereka. Parani karepe dadak paspore barang ya didol. Ya paspor kok didol ngantek nemen mun pokoke gak duwe wis kena ndang tata-tata pakaian. Ya. Tata-tata apa napa wong mboten gandah napa-napa. Pakaian ngene kutub Arab niku sing delen niku tok lecek kabeh wong pancen dinggo terus liyane wis gak duwe. Nalika niku terus nembak kapal. Lah iki piye carane iki? Abah kenal kali napa namine kapten kapale kenal. Iki ana ngene-ngene anakku iki gak ndek paspor, gak ndek apa-apa. Pengen mulai iki ning kene ora ana sing ngrumati. Iki piye? Lu asal bisa naik, enggak apa-apa nanti. Ikut aja di kamarnya bapak. Munggahe sing angel itu, munggahe ning kapal diperiksa mbek wong Arab barang niku. Niku abah niku terus maca ya syakur, ya syakur, ya syakur, gak barbar, ya syakur, ya syakur. Karo akang kula niku Kyai Khalil dikongkon imbo-imbo kul dadi kuli. Dadi kuli gawakno barang-barange abah kali liyane kanca-kancane niku. Darok, darok, darok. Munggah terus mlebu kamar. Ya syakur, selamat alhamdulillah. Niku abah iki terus fanatik kali ya syakur niku. Apa-apa ya syakur, ya syakur. Ini Asmaul Husna niku 99. Niku nek sampean hafalake mok sitok-sitok sedina 99 dina pun hafal kan. Sitok-sitok kok teman. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu. Al-Maliku. Bon sesuk Al-Qudusu. Nek kepengin cepet 99 10 dina wis hafal kabeh. Nek purun luwih cepet neh sampean 99 sampean hafal los pisan sak dekan. Lah supaya cepet hafal niku sampean bolan-baleni, sampean bolan-baleni. Wong ngapalno sing metode ngapalno sing paling sae niku ra bolan-baleni. Ora kok ngapalno bolan-baleni. Koyok sampean maca Fatihah niku gak iso lali. Ora iso. Sampean lali mriki cangkem muni dhewe. Mergo saking kulinane. Niku ya. Jenengan nah nek sampean iki pun hafalannya di samping janjine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nek dijanjeni wong sing hafal 99 asmane Gusti Allah menika di samping niku niku dawuhe Mbah Ma'ruf Dungklo niku Mama sakit sampean nggih napa mawon ora usah njaluk ijazah liyan-liyan niku mawon ambe apa ana kabeh. Sak jalukane wong niku wonten kabeh teng mriku. Mula niku wingi wonten sing mertamu kalih kula niku wonge brangasan. Wonge brang. Jaluk ijazah kula, kula niki brangasan. Kiai gambar niku. Niku sakake kula kalih santri kula niku do gak krasa mergo kula brangasan. Ngamukan kula niku. Supados mboten ngamukan ngoten kula maca napa. Maca sampean waca ya latif ya latif ya latif minimal ping 1000 sedina. Mangke sampean lembut nangan. Ana kabeh. Ya Razzaq, ya Ghani, suke ya ana. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ne awake dhewe bangga-banggakno amaliae niki lah apa? Wong awake dhewe niki mbayang ya mok limang wektu iku kadang-kadang isih dantek. Liyane awake dhewe niki wit-witan, gunung, planet-planet, mega, angin segala macam niki maca tasbih teng Gusti Allah taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kok kumpamane awake dhewe niki kok krungu ngerti wae jenengan iki iso kisinan tenan ndelok wit-witan do maca tasbih setiap saat ndelok sapi wedhus do maca tasbih angin maca tasbih segoro ombak segoro maca tasbih. Mane kula matur ya, wong manusa iku mok 7 miliar tae kok paling akeh 7 miliar. Mbambung kabeh. Iku Gusti Allah belas ora rugi sithik-sithik. Mergo ma fis samawati wal ard. Niki mboten trima malaikat tok. Mboten trima malaikat. Apa wae sing ana ning langit ning bumi kabeh. Do maca tasbih ning Gusti Allah taala. Malaikat niku triliunan salat tok niku wonten. Rukuk tok wonten, sujud tok wonten. Awake dhewe niki sing rada mlete niku. Mangsane wah aku nek gak salat ngene Gusti Allah ya gelo. Ah, gelo. Gelo. Oh, salat ngibadah niku kangge kepentingane awake dhewe kok. Wa huwal azizul hakim. Gusti Allah menika menangan tapi bijaksana. Dadi ora tau menang-menangan mboten. Ana sing menang tapi ora hakim niki terus menang-menangan.